Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu akhdhi sadaqati minal aghniya, bab mengambil harta sedekah dari orang-orang kaya. Aghnia yakni orang-orang kaya yang hartanya sudah terkena zakat. Wa turaddu fil fuqara, dan harta sedekah itu dikembalikan, diberikan untuk orang-orang fakir. Haitsu kanu, dimanapun mereka berada. Tayyib, bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama ialah terkait dengan mustahid zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, tentang masalah naqluz zakah, memindahkan zakat ke tempat yang lain. Baik. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan salah satu daripada mustahik zakat mal, yaitu orang-orang fakir. Seperti yang kita ketahui bersama, mustahik zakat ada 8 golongan. Ya, mustahik zakat yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Mereka adalah fakir, miskin, mu'allaf, amil, ar-riqab yang terkena perbudakan, gharim yang memiliki hutang-hutang, ibnu sabil, dan sabilillah. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, firriqab yang dalam perbudakan, gharim yang memiliki banyak hutang, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Itu yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Maka masarifuz zakah, pihak-pihak yang mendapatkan zakat ada 8, disebut dengan al-asnaf al-thamaniyah, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tayyib, dari bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga hadisnya menunjukkan bahwasanya diperbolehkan zakat itu diberikan kepada salah satu saja dari 8 golongan tadi. Paham ya? Tidak harus diberikan kepada 8 golongan, tapi boleh diberikan kepada salah satunya atau sebagiannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dikasihkan pada fakir miskin saja, boleh. Atau dikasihkan pada fisabilillah, boleh. Bisa semuanya, bisa sebagiannya. Hadza wadhih. Pembahasan yang kedua ialah tentang masalah naqluz zakah, menukil, memindahkan harta zakat ke tempat yang lain. Perlu dipahami barakallahu fikum, hukum asal zakat mal diberikan kepada mustahiknya di tempat dia berada. Ya, hukum asal terkait dengan zakat mal dan juga zakat fitrah diberikan kepada mustahiknya di tempat dia berada. Kalau dia orang kaya dari Sidayu, maka zakat malnya, zakat fitrahnya untuk mustahik zakat orang Sidayu. Gitu ya. Kalau dia orang kaya dari Gresik, maka diberikan zakatnya kepada mustahik-mustahiknya di kota Gresik. Dia orang kaya dari mana lagi? Dimanapun dia berdomisili, maka hukum asal zakat mal dan zakat fitrah untuk mustahiknya di tempat dia berada. Yang ini enggak ada masalah. Muncul pembahasan di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan memindahkan harta zakat kepada fakir miskin atau mustahik zakat tempat yang lain? Dia orang kayanya Sidayu. Tayib, zakatnya dikasihkan kepada orang-orang Lamongan. Atau dia kasihkan kepada orang-orang Surabaya. Atau tempat-tempat yang lain di selain tempat dia domisili. Apakah boleh? Dari bab yang disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah, beliau termasuk ulama yang berpendapat boleh. Beliau mengatakan di sini dalam bab wa turaddu fil fuqara'i haitsu kanu. Pada kata-kata haitsu kanu, dan harta zakat itu diberikan kepada fakir, orang-orang fakir dimanapun mereka berada. Berarti tidak harus yang di tempat dia domisili. Dia bisa serahkan kepada fakir-fakir yang lain di luar sana. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah kebolehannya. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh apabila di tempat dia domisili sudah tidak ada lagi mustahiknya. Ya, boleh dipindahkan ke tempat yang lain ketika di tempat dia domisili sudah tidak ada mustahiknya. Tempat yang dia tinggal itu orang kaya semua. Lingkungannya orang-orang kaya, enggak ada yang miskin, enggak ada yang fakir, enggak ada asnaf tsamaniyah tadi. Enggak ada 8 golongan tadi. Maka dia bisa diberikan kepada tempat-tempat yang lain. Atau yang kedua, dikarenakan kondisi darurat. Ada sebuah tempat yang mengalami bencana. Nah, bencana alam. Terjadi tsunami di Aceh dulu itu. Tayib. Maka bisa harta zakat mal tadi itu dialokasikan untuk mereka yang di sana. Dikarenakan sudah banyak yang miskin, yang fakir dikarenakan bencana tadi. Ada banjir merendam semua rumah-rumah penduduk yang ada. Habis ludes semua harta yang mereka miliki. Maka bisa dialokasikan harta zakat mal untuk mereka. Dipaham ya? Hadza huwa rajih, barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad wa Muhammad ibn Muqatil al-Khurasani qala akhbarana Abdullah huwa Abdullah ibn al-Mubarak al-Khurasani imam ahli Khurasan qala akhbarana Zakariya ibn Ishaq المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي المكي رمكح عن أبي معبد مولى بن عباس مشهور dengan kunyahnya Abu Ma'bad المكي jika orang Mekah dia Maula Ibn Abbas. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari ابن عباس رضي الله عنهما beliau juga termasuk مكي ulama Mekah. Awaluhu Khurasani wa akhiruhu Makki. Isnadnya di awal dari Khorasan, di bagian tengah sampai akhir dari kota Mekah. Qala, dia mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Rasul mengutusnya ke Yaman untuk berdakwah. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Di sana banyak Yahudinya. Di Yaman itu banyak Yahudinya. Fa idza ji'tahum, kalau kamu datangi mereka, fad'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu datang kepada mereka, maka dakwailah mereka. Berdakwalah kepada mereka sampai mereka mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dakwah tauhid. Fa'inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka mentaati kamu dengan seruan tadi, mereka masuk Islam. Fa'akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawm wa laila. Maka beritakan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jal sungguh telah menfardukan atas mereka 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Qala fa innahum ta'u laka bidzalik, kalau mereka telah mentaati kamu dengan seruan tadi. Fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim. Maka beritakan kepada mereka bahwasanya Allah sungguh telah menfardukan atas mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadza huwa syahid. Sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Kata-kata fuqara'ihim, dhamir hum, mereka adalah kaum muslimin. Maka kepada semua orang-orang fakir muslim di mana pun mereka berada. Ini sisi argumentasinya Imam Bukhari rahimahullah. Qala fa innahum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu dengan seruan tadi. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu jangan mengambil harta-harta mulia yang mereka miliki. Jangan mengambil harta yang paling mahal, yang berharga yang mereka miliki. Ini terkait dengan amil-amilnya. Amil-amil zakat, jangan mengambil harta-harta yang paling berharga yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ambil tengah-tengahnya. Ambil tengah-tengahnya. Kecuali kalau sang pemilik ridha, ikhlas memberikannya. Juga bagi yang terkena kewajiban zakat mal, tidak boleh dia mengeluarkan zakat dengan perkara yang dia tidak suka. Dia ngasihkan sambil matanya menjauh daripadanya. Tidak boleh juga. Maka diberikan yang pertengahan saja. Itu maknanya. Wa iyyaka wa karaima amwalihim, dan waspadai kamu dari harta benda mereka yang berharga, yang mulia. Jangan diambil. Wattaqi da'watil mazlum, dan waspadailah engkau, takutlah kamu dari doanya orang yang zalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doanya orang yang zalimi dan antara Allah hijab. Tidak ada yang menghijabinya. Artinya annaha maqbulah wa in kanat asiyan. Katanya dalam syarahnya, kata Al-Hafidz, maknanya doanya orang yang terzalimi itu akan diterima, makbul, walaupun dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad dan ya Hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan ya Hasan, kata Rasulullah SAW, da'watul mazlumi maqbulah mustajabah, doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Wa in kana fajiran, kalau dia orang yang fajir, orang yang fasik, fa fujuruhu ala nafsih, maka kefajirannya, kefasikannya atas dirinya sendiri. Intah. Nah, ini hadis barakallahu fikum terkait dengan bab zakat itu pada kalimat ini. Fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min abniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Lafaz inilah yang diambil oleh para ulama terkait dengan bab zakat. Yang pertama, ini hadis menunjukkan zakat itu fardu. Zakat itu fardu, termasuk yang difardukan oleh Allah Azza wa Jal. Yang kedua, zakat ini termasuk syiar Islam terkait dengan harta benda, sebab digandengkan dengan sholat. Ya, zakat merupakan syiar Islam yang terkait dengan harta benda, syiar mali, syiar Islam yang terkait dengan harta benda. Zakat, ya, zakat, sedekah yang berkaitan dengannya, maka digandengkan dengan yang namanya sholat. Pada kalimat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang-orang kaya mereka, diambil faedah oleh para ulama, yang berkewajiban menunaikan zakat adalah kaum muslimin. Az-zakah fardun alal muslimin. Zakat itu fardu atas kaum muslimin. Yang kafir tidak ada kewajiban zakat, walaupun dituntut untuk mengeluarkannya. Tayyib, dari kata-kata aghniyaihim, hum, dhamir hum, kembali pada kaum muslimin. Maka yang berkewajiban menunaikan zakat adalah kaum muslimin. Faedah yang lain ialah pada kata-kata faturaddu ala fuqaraihim, yang artinya zakat itu dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut satu mustahik, yaitu fakir. Ya, faturaddu ala fuqaraihim saja. Menunjukkan, ini pendapat yang rajih, menunjukkan zakat itu bisa diserahkan kepada salah satu dari 8 golongan mustahik zakat. Tidak harus semuanya, tapi cukup dengan salah satunya. Entah satu, entah dua golongan, entah tiga golongan, terserah. Yang penting tidak harus 8 golongan. Bisa diberikan kepada satu golongan saja. Para ulama berhujjah dengan riwayat ini. Kemudian pada kalimat fuqaraihim, orang-orang fakir mereka, kata-kata hum, mereka ini al-muslimin aman, kaum muslimin secara umum dimanapun mereka berada. Paham ya? Ini yang diambil hujjah oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah. Zakat itu diserahkan kepada orang-orang fakirnya mereka. Ini fakirnya kaum muslimin. Tidak menyebutkan satu tempat tanpa tempat yang lain. Karena lafadznya umum, maka semua orang-orang fakir dimanapun mereka berada, yang penting muslim. Gitu ya. Maka inilah sisi argumentasi yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan zakat mal itu boleh dialokasikan, diserahkan kepada mustahik zakat di tempat yang lain. Itu boleh. Dan dikasih keterangan dari para ulama, apabila di tempat dia domisili tidak ada lagi mustahiknya, atau di tempat yang lain sangat memerlukan harta zakat mal tadi, maka boleh dipindahkan ke sana. Hadza huwa rajih. Wa illa masalah khilafiyah, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih adalah boleh. Baik. Kemudian pada kalimat fa iyyaka wa qara'iba amwalihim, ini benar kita bahas sebelumnya tadi, untuk para al-jabi al-amil, para amil-amil, para jabi-jabi, para jubat yang bertugas untuk mengambil zakatnya kaum muslimin, mereka dikasih wanti-wanti, jangan mengambil harta zakatnya kaum muslimin yang paling berharga. Wa iyyaka wa qara'iba amwalihim, jangan diambil kecuali kalau yang memiliki harta ikhlas. Juga dikasih adab untuk muslimin yang terkena kewajiban zakat, jangan memberikan sedekah atau zakat dari perkara yang jelek, dikasih yang paling bagus. Nah, al-muhim tengah-tengah ya. Ini semua yang berkaitan dengan masalah zakatul mal. Ada pun yang lainnya banyak. Hadis ini termasuk hadis pegangan para ulama di dalam menjelaskan tentang konsep dakwah dalam Islam. Ini hadis termasuk pegangan para ulama di dalam menjabarkan konsep dakwah dalam Islam. Nah, meliputi satu sang dai. Orang yang berdakwah harus ahlinya. Dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal berdakwah ke Yaman. Sahabat Mu'ad bin Jabal termasuk ulama'nya sahabat. Maka dai-nya harus dai yang punya kemampuan. Yip. Difahami insyaallah ya. Yang kedua terkait dengan uslub dakwah. Uslub dalam berdakwah, al-bada'atu bil ahami fal aham. Memulai dengan perkara yang paling pokok, yang paling penting, dan yang penting setelah itu. Rasul mengatakan, kalau kamu datang kepada mereka, dakwai mereka kepada dua kalimat syahadatain. Kalau sudah, kemudian sholat. Kalau sudah, baru kemudian zakat. Itu namanya konsep atau prinsip dalam berdakwah. Al-bada'atu bil ahami fal aham. Memulai dengan perkara yang paling penting dan yang penting setelah itu. Barakallahu fikum. Tadi yang disampaikan terkait dengan masalah konsep dakwah Islam yang diambil dari hadis ini. Dua poin. Yang pertama terkait dengan para dai-nya, itu dari, dilihat dari sisi sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai seorang alim sahabah yang diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terkait dengan manhaj dakwahnya, uslub dakwahnya, yaitu al-bada'atu bil aham fil aham. Memulai dengan perkara yang paling penting dan yang penting lagi setelah itu. Di sini memulai dengan dakwah tauhid, lalu salat, lalu zakat. Ada lagi konsep yang ketiga terkait dengan ahwalul mad'uwin. Mengetahui kondisi para mad'unya. Ya. Audien dakwahnya yang didakwai. Itu diambil dari sabda Rasul kepada sahabat Mu'ad, innaka sadati qauman ahla kita. Sesungguhnya kamu nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahli kita. Rasul memberitahukan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal tentang siapa mad'unya. Maka harus mengetahui kondisi mad'u dalam dakwah. Maka hadis ini termasuk pegangan para ulama dalam menjabarkan konsep dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hayar insya Allah ya. Gitu ya. Tayyib. Cukup satu hadis antum hafalkan barakallahu. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Yakfi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.